saya Asmadi Syafar. Seri yang ke-30 ini didukung oleh para pelaku Harry sebagai Kimujur, Kimak Rompang, dibantu oleh Ashari, Manher, Aris dan Ajeng. Pembawa cerita Neni Sumardi. Teknik dan montase Agus Budianto dengan sutradara Denny Denhas. Diceritakan, Pujang Mujur kembali ke Sendang Karang. Namun alangkah kecewanya dia, karena desa itu sudah tidak ada lagi. Yang tinggal hanya hutan belantara yang sangat lebat. Tetapi Pujang Mujur masih bahagia. Di bekas desa itu, dia menemukan tulang belulang Tobari, bekas anak ketua desa Sendang Karang. Lalu tulang belulang itu ia kuburkan sebagaimana layaknya. Ini sudah ada tamu yang datang. Mungkin dia akan menginap atau mau sarapan pagi. Oh, aneh juga. Kemarin tamu penginapan ini seorang kakek. Sekarang seorang nenek-nenek. Ah, tapi nenek ini kelihatannya jauh lebih tua dari kakek yang kemarin. Maaf, nenek mau menginap? Tidak. Atau nenek mau sarapan pagi? Tidak. Saya hanya mau bertanya, apakah ada laki-laki yang menginap di sini? Oh, banyak nih. Oh, ada saudagar, ada hartawan, dan ada juga petani. Hanya perempuan yang jarang menginap di sini. Nenek mencari siapa? Seorang laki-laki sudah tua. Oh, seorang laki-laki sudah tua. Apakah suami nenek atau saudara nenek? Bukan. Oh, seorang laki-laki tua. Iya, Nek, ada. Ada? Oh, mana dia? Dia sudah tidak ada, Nek. Sudah pergi? Sudah, kemarin. Pagi-pagi sekali dia sudah meninggalkan penginapan ini. Siapa namanya? Oh, aduh. Kalau namanya, saya lupa, Nek. Tapi, siapa ya? Padahal kemarin kakek itu ngobrol dengan saya. Persis di situ itu, di tempat nenek duduk itu. Jadi, lupa namanya ya? Tunggu. Kemarin dia menyebutkan namanya kepada saya. Ki Mujur. Ya, memang dia yang saya cari. Kalau dia menginap lagi kemari, tolong sampaikan pesan saya bahwa saya sudah pindah rumah, tidak di rumah lama lagi. Baik, Nek, akan saya sampaikan. Kemarin dia mencari saya di rumah yang lama, sayang tidak bertemu. Nah, saya pergi dulu ya. Iya, Nek, iya. Lucu juga ya. Nama kakek-kakek itu Ki Mujur. Mujur terus dia. Wah. Pagi-pagi begini sudah menghitung laba. Bukan menghitung laba, tapi sedang mengingat-ingat nama kakek yang kemarin menginap di sini itu. Yang ngobrol dengan kita di sini. Iya, betul. Nama kakek itu Ki Mucur kan? Iya, Ki Mucur. Loh, ada apa dengan dia? Tadi ada seorang nenek mencangcur. Tunggu. Jangan-jangan. Bukankah kemarin kita bicara tentang 4 orang sakti dari Sendang Karang? Iya. Yang seorang bernama Tuk Tunggal. Yang seorang lagi Ki Pandai Urat. Yang seorang lagi Bujang Mujur. Ya. Nah, pasti Ki Mujur ini yang bernama Bujang Mujur. Iya. Usia Ki Mujur itu sudah sangat tua. Kalau 50 tahun yang lalu, tentu dia semuda kita. Dan yang mencarinya tadi, lah siapa ya? Apakah mungkin Nisepi atau Mak Rompang? Jangan sebut-sebut nama itu. Saya tidak mengharapkan dia datang ke penginapan ini. Bungkusan apa ini? Mungkin kepunyaan nenek tadi. Dalam bungkusan ini ada 3 tangkai bunga kamboja. Tapi bunga-bunga ini sudah layu. Buat apa bunga layu itu oleh dia? Lebih baik kita kembalikan saja. Nenek itu sudah jauh. Sudah tidak tampak lagi. Nah itu, kakek itu, itu lewat di jalan. Mana? Itu, Ki Mujur. Dia datang kemari. Nah, sejak kemarin kita menunggu, akhirnya dia datang juga. Kalian memanggilku. Iya, Ki Mujur dulu bernama Bujang Mujur kan? Ya, akhirnya tahu juga kalian. Kami senang bisa berkenalan dengan seorang seperti Ki Mujur. Kami ingin dengar lebih lengkap tentang cerita Desa Sendang Karang. Itu cerita yang memilukan. Tapi sebelum Ki Mujur memulai cerita itu, ada orang kemarin datang kemari, Ki. Dia meninggalkan pesan untuk Ki Mujur. Pesan? Apa pesannya? Katanya kalau Ki Mujur mencarinya, jangan mencari ke rumah yang lama, karena dia sudah pindah rumah. Siapa namanya? Wah, entahlah, Ki. Dia tidak menyebutkan namanya. Dan ini, Ki, ada bungkusan miliknya yang tertinggal di sini. Mungkin kalau Ki Mujur bertemu dengan dia, bisa dikembalikan bungkusan ini. Siapa orang itu? Dan apa isi bungkusan ini? 3 tangkai bunga kamboja. Kenapa, Ki? Kenapa muka Ki Mujur menjadi pucat? Yang datang itu seorang nenek-nenek kan? Iya, betul, Ki. Telah datang lagi dia. Siapa, Ki? Iya. Mak Rompang. Mak Rompang? Iya. Kemarin rupanya dia datang mencariku kemari. Betul itu, Ki? Betul. Ini tandanya. 3 tangkai bunga kamboja. Kalian sangat beruntung. Karena dia datang dalam keadaan yang sangat tua. Ki, apa artinya itu, Ki? Artinya dia akan bangkit lagi 25 tahun yang akan datang. Nah, Betul kan? Saya sudah bilang kemarin, jangan sebut-sebut nama itu keras-keras. Aduh, itu pantangan. Sudahlah, sudah. Tidak usah dibicarakan lagi. Sudah tidak ada gunanya. Iya, Ki, iya. Tahu juga Mak Rompang itu. Kalau aku mencarinya ke Senangkara. Sejak peristiwa itu, kembali Ki Mujur menghilang dari keramaian hidup. Ki Mujur menyepi di sebuah tempat yang sudah lama ditinggalkannya. Tempat itu adalah tempat pertapaan Tuk Tunggal dulu, yang bernama Padepokan Sri Kunting, yang terletak di puncak Gunung Raya. Namun suatu ketika, kembali Ki Mujur muncul di tengah-tengah keramaian hidup. Kemunculan Ki Mujur itu pun tidak begitu lama. Dia hanya berjalan melintas di tempat dia menginap dulu, 5 tahun yang lalu. Tempat itu kini sudah lebih ramai dari dahulu. Ki Mujur tidak berani mampir, takut kalau-kalau pemilik penginapan itu mengenali dirinya. Hai, Puca! Ada kamar tidak untukku, ha? Ki Sabrang, maaf Ki. Saya tidak melihat kedatangan Ki Sabrang. Wah. Kamu tidak seperti bapakmu, Puca. Halo bapakmu dulu. Baru saja aku berdiri di pintu rumah makanmu ini, dia sudah menyambutku dengan senyum yang cerah. Sayang bapakmu tidak berumur panjang, Puca. Betul, Ki Sabrang. Maafkan saya. Saya betul-betul tidak melihat kedatangan Ki Sabrang. Sudahlah. Mentang-mentang kau sudah kaya, tidak beruang lagi, sehingga tidak peduli lagi pada langganan. Aduh, Ki Sabrang. Untuk Ki Sabrang akan tetap mendapat pelayanan terbaik di tempat ini. Kamar untuk Ki Sabrang tidak pernah saya berikan kepada orang lain, Ki. Jadi kalau Ki Sabrang datang kemari, Ki Sabrang sudah pasti bisa langsung masuk ke dalam kamar yang disediakan buat Ki Sabrang. Rupanya kau lebih baik dari bapakmu. Aku saja yang belum tahu tentang kebaikanmu ini, Puja. Silakan, Sabrang, menempati kamar yang sudah kami sediakan. Tunggu. Apakah minuman bisa diantarkan ke kamar? Oh, tentu saja bisa, Ki Sabrang. Bagus. Aku berani bayar 2 kali lipat untuk pelayananmu yang memuaskan ini. Ini. Wah, rupanya Ki Sabrang sedang panen ya. Iya. Aku baru saja dari lubuk mentilik. Wah. Menarik cukai para petani yang menyewa tanahku. Pantas Ki Sabrang tampak gembira siang ini. Sebenarnya tidak juga, Bocah. Karena ada seorang petani yang keras kepala kepadaku. Keras kepala bagaimana, Ki Sabrang? Aku minta uang cukainya. Dia bilang tidak punya uang. Tapi baju anak dan istrinya bagus dan mahal. Kurang ajar dia itu. Kalau kurang ajar begitu, sita saja harta dan bendanya, Ki Sabrang. Iya. Tapi bukan harta bendanya yang aku akan sita. Apanya, Ki Sabrang? Anak perempuannya. Tapi aku harus bersabar, Bocah. Anak itu belum besar. Mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Tapi baru sekecil itu, dia itu, aduh, kecantikannya sudah luar biasa. Ki Sabrang, siapa namanya anak itu? Wulandari, Bocah. Aku masih sanggup beristri 5 atau 6 lagi. Harta bendaku masih banyak. Ya, Ki Sabrang, saya percaya. Bang, Bang Mandita, bangun. Ada apa, Bulan? Nih, abang harus antarkan ini. Antarkan apa? Perhiasan ini. Kemana? Ke pasar. Untuk apa? Untuk dijual. Karena Ki Sabrang itu akan datang seminggu lagi kemari. Kenapa tidak bapak atau emak saja yang ke pasar? Bapak dan emak sejak tadi sudah ke sawah. Ini emak yang suruh abang ke pasar. Atau kamu saja, Ulan? Saya kan harus ke sawah nanti siang, Bang. Mengantarkan makanan bapak dan emak. Ada-ada saja. Masih mengantuk, sudah harus bangun. Iya, itu karena abang selalu pulang malam sih. Sudahlah. Mana perhiasan yang mau dijual itu? Nih. Mana orang tuamu? Aduh, janjinya seminggu lagi. Tapi sekarang sudah datang, Di. Orang tuamu kemana, Wulan? Anu, Kisabrang, sedang ke sawah. Wah, wah, wah. Kalau begitu, saya duduk di sini, ya. Silakan, Kisabrang. Tapi saya harus ke sawah dulu. Nanti saja. Masa tamu harus ditinggal? Tapi saya harus ke sawah, Kisabrang. Yang bilang harus itu siapa? Orang tua saya. Sudah, duduk di sini dulu. Temani aku. Iya, Ki. Belas tahun. Sedang Kisabrang memandang gadis itu dengan pandangan yang puas. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan dilakukan oleh Kisabrang terhadap Wulandari? Dan bagaimanakah urusan Ki Mujur dengan Mak Rompang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini dalam episode kedua dengan judul Janji di Bukit Perinduan.